بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan begitu banyak kenikmatan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa di hari Rabu pagi ini kita kembali di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Dan sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Doktor Salih Ibni Fauzan Ibnu Abdillah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Hari ini ma'asyiral muslimin, tema kita adalah syurutu asyhadataini, syarat-syarat yang terkait dengan dua kalimat syahadat. Jadi sebagaimana solat misalnya atau wudu memiliki syarat, begitupun dua kalimat syahadat memiliki syarat. Dalam solat misalnya syaratnya kita harus bersuci. Orang yang solat tapi tidak bersuci tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun harus menghadap kiblat, lalu satrul aurah, menutup aurat, suci badan, suci pakaian, suci tempat, masuk waktu, dan lain sebagainya. Ini syarat-syarat dalam salat. Ternyata di dalam mengucapkan dua kalimat syahadat pun ada syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan juga tentunya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Di sini disebutkan ma'asyiral muslimin, kata beliau, syaratnya ada tujuh yang semuanya diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Asyartul awal, syarat yang pertama agar syahadat yang kita ucapkan dianggap benar, yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Apa maksudnya? Ay al-ilmu bima'naha al-muradu minha, yaitu kita dituntut untuk mengilmui, dituntut untuk memahami makna dan maksud dari la ilaha illallah, wa ma tanfihi wa ma tuthbituhu, dan kita harus bisa memahami apa yang dinafikan oleh kalimat ini dan apa pula yang ditetapkan oleh kalimat ini. Al-munafi lil-jahli bidhalika. Dan ilmu ini menafikan adanya kejahilan. Ya, artinya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus berusaha mengilmui kalimat la ilaha illallah. Apa kandungannya? Apa maksudnya? Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Ini hal yang pertama yang menjadi syarat la ilaha illallah. Adapun dalilnya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86 Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersaksi dengan benar, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Jadi di sini ada syarat wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui makna dari persaksian yang mereka ucapkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam ilmuilah, pelajarilah, pahamilah maknanya, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali dirinya. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Amma asyartu tsani, adapun syarat yang kedua, kata beliau, al-yaqin. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqin. Di dalam mengucapkan la ilaha illallah, agar diterima ucapan kita itu, ada syarat yang kedua. Apa itu syarat yang kedua? Al-yaqin. Bi-ayyakun qailuha mustayqinan bima tadullu alaihi. Yaitu orang yang mengucapkan kalimat ini haruslah yakin dengan kandungan yang ada di dalam la ilaha illallah. Fa in kana syakkan bima tadullu alaihi lam tanfa'. Tetapi kalau ada keraguan sedikit pun terkait dengan kandungan la ilaha illallah, maka kalimat itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi harus yakin. Yakin bahwa Allah itu satu, esa. Yakin bahwa Allah yang maha mencipta, yang maha merajai, yang maha memberikan rezeki, yang maha mengatur. Yakin ibadah itu hanya diberikan, diserahkan, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus ada keyakinan di hati agar kalimat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah, ma'asyiral muslimin, surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, kemudian tidak ada keraguan sama sekali di dalam hati mereka. Jadi yakin, ya. Jadi la ilaha illallah saat kita ucapkan haruslah dibarengi dengan keyakinan. Tidak boleh ada syak. Tidak boleh ada keraguan sama sekali di hati kita ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Syarat yang pertama ilmu, syarat yang kedua adalah yakin. Ya, kita sedang berbicara syarat la ilaha illallah. Kemudian dikatakan di sini, fa in kana murtaban kana munafiqan. Apabila ada seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu muncul keraguan di dalam hatinya, fakana munafiqan, orang itu adalah orang munafik, bukan orang yang beriman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man laqita wara'a hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Siapa yang kau temui di belakang dinding ini yang bersaksi la ilaha illallah yakin di dalam hatinya, fabashshirhu bil jannah, berikanlah dia kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Syarat yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dari syarat la ilaha illallah. Beliau katakan, asyartu tsalitsu alqabulu limaqtadathu hadhil kalimah min ibadatillahi wahdah. Syarat yang ketiga adalah alqabul, menerima. Limaqtadathu hadhil kalimah, atas konsekuensi yang terkandung di dalam kalimat ini. Jadi menerima konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Min ibadatillahi wahdah. Dimulai dengan mengikhlaskan segala bentuk peribadatan hanya kepada Allah. Wa tarku ibadati ma siwah. Dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Salat kita untuk Allah. Puasa kita untuk Allah. Zakat kita untuk Allah. Haji kita untuk Allah. Sembelihan kita untuk Allah. Doa kita, kita minta kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Dan kita tidak membuat perantara-perantara dalam berdoa, tapi langsung meminta kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, kata Allah, maka aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan orang-orang yang berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, astajib lakum. Dalam hadis, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan engkau apabila meminta pertolongan, maka mintalah kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. فَمَنْ قَالَهَا وَلَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ وَلَمْ يَلْتَزِمْ بِهِ كَانَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ. Maka barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, tetapi dia tidak menerima konsekuensi La ilaha illallah tadi, memurnikan ibadah dan meninggalkan kesyirikan, وَلَمْ يَلْتَزِمُ بِهِ, dan dia tidak mau komitmen dengan konsekuensi ini, maka dia termasuk apa yang difirmankan di dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 35. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. Malaikalah orang-orang yang apabila diucapkan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menjadi sombong. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَائِرٍ مَجْنُونَ. Lalu mereka pun berkata, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ini, berhala-berhala kami ini, dikarenakan seorang penyair yang gila. Maksudnya mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَهَذَا كَهَالِ عِبَادُ الْقُبُورِ الْيَوْمِ. Dan ini sebagaimana kondisi para penyembah kuburan hari ini. Fa innahum yaqulun, mereka berkata la ilaha illallah wa la yatrukuna ibadatal qubur. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mau meninggalkan peribadatan kepada kuburan. Datang ke kuburan-kuburan menggantungkan harapan, keinginan, cita-cita. Berharap niatnya dikabulkan ketika mereka mendatangkan kuburan-kuburan. Ya, berdoa dengan begitu khusyuk. Ya, memohon dengan sangat khusyuknya di sisi kuburan-kuburan. Ya, tapi mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. La yanfa'. Bagaimana akan bermanfaat la ilaha illallah ketika mereka mendatangi kuburan? Bukan untuk berziarah. Karena berziarah dalam Islam diperbolehkan. Dalam rangka mengingat kematian. Bukan juga dalam rangka mendoakan orang yang sudah meninggal. Atau dalam rangka mengucapkan salam. Tetapi mereka datang dengan harapan. Ya, keinginan mereka terkabulkan. Keinginan mereka terlaksana atau terrealisasikan. Ini adalah pelanggaran dalam perkara akidah. فَلَا يَكُونُونَ قَابِلِينَ لِمَعْنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Maka sebenarnya mereka tidak menerima makna la ilaha illallah. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqin, yang ketiga al-qabul. Sekarang kita masuk syarat yang keempat. وَالشَّرْطُ الرَّابِعِ. Adapun syarat yang keempat, kata beliau, al-inqiyadu lima dallat alaihi. Yaitu kita tunduk atas apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya tunduk menyerah kita. Menyerah dengan semua tuntutan dari kalimat tersebut. Tentunya Allah punya perintah, punya larangan. Ya, kita tunduk al-inqiyad, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan firman Allah surat Luqman ayat yang ke-22 di mana Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Dan siapa yang menyerahkan dirinya, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia orang yang melakukan perbuatan yang baik, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang paling kuat. Jadi harus ada yang namanya istislam. Ya, oleh karenanya sebagian ulama mendefinisikan Islam apa itu? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'atihi wal bara'atu minasyirki wa ahli. Begitu dikatakan. Al-Islam artinya adalah engkau menyerahkan dirimu kepada Allah dengan bertauhid. Wal inqiyadu lahu bi ta'atihi, tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan engkau berlepas diri dari syirik dan dari pelaku-pelaku kesyirikan. Masya Allah. Ya, jadi al-ilmu wal yaqinu wal qabulu ya wal inqiyad, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyad, ini empat syarat yang pertama. Syarat yang kelima ma'asyiral muslimin, asyaratul khamis, syarat yang kelima, as-sidqu, yaitu benar. Ya, ketika kita mengucapkannya benar, antara ucapan dengan hati sama, benar. Ya, wa huwa an yaqula hadhihi al-kalimah musaddiqan biha qalbuhu, yaitu seseorang mengucapkan kalimat ini musaddiqan biha qalbuhu, dalam kondisi hatinya membenarkan kalimat ini. Fa in qalaha bi lisanihi wa lam yusaddiq biha qalbuhu, tetapi kalau dia mengucapkan kalimat ini tetapi lisannya atau hatinya tidak membenarkan apa yang diucapkan lisannya, kana munafiqan kadziban, maka orang itu adalah orang munafik pendusta. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, ada di antara manusia orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yawmil akhir, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, mereka hendak menipu Allah dan hendak menipu orang-orang yang beriman. Ya, sampai Allah berfirman di ayat yang ke-10, walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang alim, azab yang menyakitkan, bima kanu yakdzibun, atas kedustaan yang mereka buat. Nah, ini syarat yang kelima, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu wasidqu. Ya, yang pertama al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu wasidqu. Ini sudah lima. Sudah lima kita bahas syarat la ilaha illallah. Kita memasuki syarat yang selanjutnya ma'asyiral muslimin, asyartus sadis, yaitu syarat yang keenam, al-ikhlas. Jadi harus ada apa? Al-ikhlas. Apa maksudnya al-ikhlas? huwa tasfiyatul amali min jawam min jami'i syawa'ibis syirik. Yang dimaksud dengan al-ikhlas adalah membersihkan amal kita dari segala bentuk kesyirikan. Bi an la yuqsadu bi qawliha tam'an min matami'id dunya. Yaitu ketika kita mengucapkan kalimat ini, kita bersihkan hati kita dari keinginan-keinginan terhadap dunia. Wala ria'an wala sum'atan. Tidak ada keinginan untuk dilihat atau didengar. Lima fil hadithis sahih min hadis Itban. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari Itban, hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan dari api neraka orang-orang yang mengucapkan kalimat ini, yabtagi bidzalika wajhallah, semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ikhlas, ya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu wal-inqiyadu, ya, was-sidqu wal-ikhlas. Sudah enam. Ilmu, ilmu, yakin, yakin, ya jelas, al-qabul menerima, al-inqiyad tunduk, as-sidqu benar, dan yang keenam al-ikhlas. Yang ketujuh, ma'asirul muslimin, dan ini adalah syarat yang terakhir dari syarat la ilaha illallah, adalah al-mahabbatu lihadihil kalimah. Kita harus mencintai kalimat ini, memuliakan, ta'zim terhadap kalimat ini. Walima tadullu alaihi, dan kita mencintai apa-apa yang terkandung di dalamnya. Wali ahliha al-amilina bimuktadaha, dan kita pun mencintai orang-orang yang mengamalkan kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 165, Allah katakan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Wa minan nas, ada di antara manusia orang-orang yang membuat tandingan selain daripada Allah. Jadi mereka selain mencintai Allah, ada juga yang mereka cintai selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, masyaallah. Adapun orang-orang yang beriman, ashaddu, sangat besar, sangat luar biasa, hubban lillah, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada cinta, loyalitas. Jadi la ilaha illallah harus melahirkan loyalitas, keberpihakan, pembelaan. Ya, ini harus hadir di dalam hati kita. Bahwa kita mencintai Allah melebihi segala sesuatu. Bahkan melebihi anak, istri, keluarga, dan lain sebagainya. Ini dalam pembahasan akidah disebut dengan al-wala. Ya, loyalitas atau kecintaan. Adapun bagian yang kedua, ma'asirul muslimin, kita bahas syurutu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu syarat-syarat ketika kita mengucapkan Muhammad abduhu wa rasuluhu. Kalau tadi kan syarat la ilaha illallah, al-ilmu wal yaqinu ya wal qabulu wal inqiyadu was sidqu al ikhlasu al mahabbah, tujuh. Itu syarat la ilaha illallah. Adapun syarat-syarat Muhammadur Rasulullah, yang pertama kata beliau, al-i'tirafu bi risalatihi wa i'tiqaduha batinan fil qalb. Yaitu membenarkan risalah beliau. bahwa beliau adalah Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakininya di dalam hati. Yang kedua, an-nutku bidzalika wal i'tirafu bihi zahiran bil lisan. Kita mengucapkannya. Kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, ya. Wal i'tirafu bihi zahiran bil lisan, dan membenarkan secara zahir dari lisan. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-mutaba'atulah, mengikutinya. Bi an ya'mala bima ja'a bihi minal haqqi wa yatruku ma naha anhu minal batil. Yaitu dalam bentuk kita mengamalkan apa-apa yang beliau bawa berupa kebenaran dan meninggalkan apa-apa yang beliau larang dari kebatilan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tasdiquhu fi ma akhbaru bih minal ghuyubil madiyatil wal mustaqbalah. Membenarkan semua yang beliau beritakan, baik itu kaitannya tentang apa yang pernah terjadi dan tentang apa yang akan terjadi. Itu yang keempat. Yang kelima, mahabbatuhu asyaddu min mahabbati nafsi wal mali wal waladi wal walidi wan nasi ajmain. Masya Allah. Mencintainya dengan kecintaan yang terbesar, melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, dan di atas segala manusia. Masya Allah. Dan yang keenam, taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin wal amalu bisunnatihi. Mendahulukan ucapannya di atas ucapan siapapun dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Al-i'tirafu bilisanihi batinan. Membenarkan risalahnya di hati. Membenarkan risalahnya di lisan. Yang ketiga, mengikutinya. Ya, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Yang keempat, membenarkan semua yang dikabarkan olehnya, baik yang terkait dengan perkara-perkara yang telah dan akan. Yang kelima, mencintainya dengan kecintaan yang terbesar, melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kepada anak kita sendiri, orang tua kita sendiri. Dan yang keenam adalah mendahulukan ucapannya di atas ucapan segala manusia dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Inilah ma'asyiral muslimin beberapa poin. Lalu di sini ada poin yang pendek kita baca. Wa muqtada syahadati an la ilaha illallah. Adapun konsekuensi dari la ilaha illallah, tarku ibadati ma siwallahi min jami'il ma'budat, meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah dari segala bentuk yang diibadahi. Al-madlulu bin nafi wa huwa qawlina, dan itu adalah makna dari ucapan la ilaha. Wa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, dan kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Al-madlulu alaihi bil isbat, yang itu terkandung di dalam kalimat illallah. Fakathirun mimman yakuluha yukhalifu muqtadaha, berapa banyak orang yang mengucapkan kalimat ini tetapi menyelisihi konsekuensinya. Fayuthbitul ilahiyah al-manfiyah lil makhlukini wal kuburi wal masyahid wal tawagid wal asyjar wal ahjar. Maka konsekuensi dari kalimat ini adalah meninggalkan segala peribadatan kepada Allah, meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Ya, baik itu peribadatan kepada makhluk, peribadatan kepada kubur, peribadatan kepada benda-benda yang dikeramatkan, peribadatan kepada tawagid, peribadatan kepada pohon-pohon, peribadatan kepada batu-batu. Tapi banyak, kata beliau, yang mengucapkannya tapi tetap mengkeramatkan pohon, tetap mengkeramatkan batu, tetap menyimpan keris keramat dan lain sebagainya, tetap meyakini pantai selatan oleh Nyi Roro Kidul, atau membuat sesajen ketika akan melaksanakan pesta dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan yang terakhir, wa muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah, adapun tuntutan dari Muhammad Rasulullah, mentaatinya, membenarkannya, meninggalkan yang dilarang, dan membatasi amal kita harus sesuai dengan sunnah, meninggalkan segala bentuk kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru dalam agama, dan mendahulukan ucapannya di atas segala ucapan manusia. Allahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini. Ambil peluang aneka macam kreasi kuliner mie yang laris dan menguntungkan. Maxindo, pilihan investasi tepat bagi para pengusaha mie yang akan memulai usaha dengan lebih mudah, hemat, dan menguntungkan. Mesin cetak mie manual tipe MKS 150B Maxindo telah banyak digunakan oleh ribuan pengusaha mie di seluruh Indonesia. Dengan desain yang minimalis, material full stainless steel yang sesuai food grade, beroperasi dengan sistem manual menggunakan tuas pemutar yang dilengkapi handle pengaman, mudah untuk dioperasikan, namun dengan hasil yang maksimal. Ukuran cetakan molding mie 2 mm dan gratis cetakan tambahan berukuran 3 mm. Dimensi yang ringkas membuat mesin mudah untuk dipindah tempatkan, mudah juga untuk dibersihkan. Multifungsi, selain untuk memproduksi mie, Anda juga bisa gunakan mesin ini untuk membuat kulit pastel, lumpia, pangsit, cheese stick, wetiau, dan lain-lain. Lebih hemat dan menguntungkan untuk Anda yang baru memulai usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin usaha waffle yang unik dan menarik perhatian konsumen? Mesin waffle bentuk stick loli LL40 Maxindo jawabannya. Bentuk unik waffle yang menyerupai es loli ini akan menarik perhatian para konsumen Anda. Usaha ini bisa diaplikasikan di kafe, hotel, usaha but, kios, restoran, kantin sekolah, tempat rekreasi, pasar malam, dan lain-lain. Badan mesin terbuat dari bahan stainless steel berkualitas. Suhu bisa diatur karena mesin dilengkapi dengan thermostat dan dilengkapi juga dengan timer pengatur waktu. Anda dapat mulai usaha unik yang minim pesaing bersama Maxindo. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Zaman sekarang, mau cari kerja susah. Mau buka usaha, gak punya keterampilan. Nganggur, bosan. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom. Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha boom lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, sasis, laris, oke. Monggo, monggo, monggo, monggo. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd, ma'asyiral muslimin. Di kesempatan yang pertama sudah kita bahas syarat-syarat la ilaha illallah yang harus kita miliki dan harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-yaqin, yang ketiga adalah al-qabul, al-inqiyad, kemudian as-sidqu, al-ikhlasu al-mahabbah. Ya. Begitupun kita sudah bahas tentang konsekuensi dari Muhammad atau syarat-syarat Muhammad dan Rasulullah. Kita meyakini risalah beliau lahir dan batin. Kita membenarkan semua yang beliau ucapkan. Kita melaksanakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang beliau contohkan. Jadi kita berusaha ittiba, mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, di kesempatan yang kedua, sebagaimana biasa, kita bacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk di meja kita di studio. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memberitahukan kepada orang tua yang mengatakan bacakan Al-Fatihah, nenek atau kakek yang sudah meninggal akan menjagamu? Saya bilang bapak kalau orang yang meninggal itu tidak bisa bikin apa-apa. Bapak marah besar. Bagaimana sikap saya menghadapi orang tua? Ini saya belum paham pertanyaannya. Bagaimana cara memberitahukan kepada orang tua yang mengatakan bacakan Al-Fatihah, nenek atau kakek yang sudah meninggal akan menjagamu? Oh, maksudnya nenek dan kakek akan menjaga cucunya mungkin ya. Saya bilang kepada orang tua, orang yang meninggal itu tidak bisa bikin apa-apa. Bapak saya marah besar. Bagaimana sikap saya menghadapi orang tua saya? Allah alam biswab ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita contoh yang sangat sempurna terkait dengan bagaimana kita berdakwah kepada orang tua kita. Contoh itu adalah contoh dari Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau mengajarkan ayahnya dengan cara yang lembut. Ya abati lima ta'buduna ma la yasma' wa la yubsir wa la yugni anka minallahi wa la yugni anka syai'a. Jadi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku yang tersayang, wahai ayahku yang tercinta, bagaimana kita meminta, ya berharap kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa melakukan apapun. Artinya, hendaknya seorang anak ketika dia menasehati ayahnya, dia memilih kalimat-kalimat yang baik, dia memilih kalimat-kalimat yang lembut. Ya, kalaupun dia tidak menggunakan dalil syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dia berusaha membangkitkan kesadaran ayahnya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan logika-logika, pemahaman-pemahaman kepada ayahnya. Ya. Begitupun tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan, apalagi di zaman hari ini, bisa dengan misalnya menghadiahkan buku-buku yang berbicara tentang tauhid, bisa juga dengan mengajak ayah kita ke majelis ilmu kalau itu mungkin, atau dengan menyalakan radio-radio Islam atau TV-TV Islam dan lain sebagainya, ya. Dan juga dengan berdiskusi ya. Kita misalnya diskusi dengan ayah kita, bagaimana pendapat ayah tentang ini, tentang itu. Lalu kita mempersiapkan beberapa ayat Al-Quran yang sederhana, misalnya ya, ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Ibrahim, atau bercerita tentang kisahnya Luqman yang menasihati anaknya, dan lain sebagainya. Yang terpenting ketika kita ingin berdakwah itu adalah memulai. Jadi yang terpenting ketika kita ingin berdakwah adalah memulai dakwah. Ya, tentunya kita persiapkan apa yang ingin kita sampaikan, lalu kita memulainya. Karena ketika kita telah memulai, kita akan mengambil evaluasi apa yang salah, apa yang sudah bagus dari penyampaian kita. Tapi dimulai. Ya, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajarkan untuk kalian caranya. Jadi kita mulai saja menasehati orang tua kita. Orang tua kita nanti tersinggung, oh berarti enggak boleh saya ucapkan kalimat ini, enggak boleh saya. Ya, artinya kita akan evaluasi terus sampai akhirnya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kedua orang tua kita. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Imas di Arjasari, Bandung. Di masjid tempat saya suka ada pengajian tiap hari Jumat. Sebelum dimulai pengajian dibacakan Asmaul Husna bareng-bareng dan kirim hadiah untuk orang yang sudah meninggal, yang bacaannya banyak, baca Al-Fatihah, dan yang ngajar ngajinya ustaz, jemaahnya perempuan semua. Saya takut fitnah setelah saya tahu sunnah lewat TV, dan hal tersebut bid'ah, saya tidak lagi ikut mengaji. Apakah benar sikap saya tersebut? Dan di masjid-masjid tempat saya belum ada yang mengenal sunnah. Wallahualam bishawab, apa yang ibu lakukan insya Allah sudah benar ya. Apa yang ibu lakukan insya Allah sudah benar. Artinya ibu meninggalkan majelis-majelis yang seperti itu, yang diajarkan di sana perkara-perkara yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW, perkara-perkara yang tidak memiliki dasar, memiliki tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya lebih baik kita tinggalkan dan kita mencari pengajian. Saya rasa di Bandung banyak sekali ya, khususnya di pusat kota, banyak sekali pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para asatiz, para ustadz yang komitmen dengan Al-Quran dan komitmen dengan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah sekarang TV-TV yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam luar biasa banyak, ya. Jadi kita walaupun ibu seorang wanita utamanya di rumah, tetapi di rumah itu bukan berarti kosong dari ilmu. Ya justru terkadang suami kita bekerja di kantor 7 jam, 8 jam, ya lebih banyak ilmunya seorang istri yang di rumah, karena lebih banyak waktu lapangnya, ya. Kita sambil memasak, menyalakan televisi misalnya, ada ceramah dari TV fulan, banyak sekali alhamdulillah, dan itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin, kita masih mengundang para pemirsa di rumah yang ingin bertanya di kesempatan yang kedua. Sebagaimana biasa, kesempatan yang kedua ini kita gunakan untuk tanya jawab. Waktu kita masih cukup panjang, ada sekitar 20 menit lagi dari waktu yang biasa. Ya, jadi kami mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk ikut bergabung, mengirimkan pesan singkat, pertanyaan, ataupun menggunakan layanan telepon interaktif di nomor yang sudah kita cantumkan tentunya di layar kaca pemirsa. Dan sepertinya ada penelepon yang sudah masuk. Oh, ternyata putus lagi. Bisa kembali dicoba, ma'asyiral muslimin ya. Kami masih menunggu penelepon yang masuk. Sepertinya sudah ada penelepon yang masuk. Kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam, silahkan Ibu. Ya Ustaz, dengar penjelasan Ustaz yang barusan tadi, di kajian itu ada pembacaan Asmaul Husna dan banyak Al-Fatihah seperti itu, apakah itu tidak sesuai sunnah Ustaz? Sedangkan yang kajian yang kami lakukan di sini, iya, selain Yasin, Tahlil, setiap Jumat mengirim arwah itu juga seperti itu. Justru saya yang ditunjuk sebagai pengajarnya Asmaul Husna dan beberapa Al-Fatihah. Mohon penjelasannya sekali lagi ya Ustaz. Jazakallahu khairan hasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya mempelajari Asmaul Husna adalah kebaikan. Ya, kita mempelajari Asmaul Husna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 isman. Man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya serta menghafalnya, dia akan masuk surga. Oleh karenanya kalau kita menghadiri majelis ilmu di mana di sana dibahas apa itu Ar-Rahman, ada berapa ayat Al-Quran yang terdapat lafaz Ar-Rahman, apa maknanya, apa konsekuensinya, begitupun Al-Malik, apa makna Al-Malik, ayat apa saja yang mencantumkan kata Al-Malik, apa konsekuensi dari Al-Malik, yaitu kita meyakini bahwa Allah lah raja dari semua yang ada di alam semesta ini, raja di langit, raja di bumi, raja di lautan, raja di gunung. Lalu ustadznya bercerita, maka ibu-ibu, tidak boleh kita memohon perlindungan kepada selain Allah dengan membuat sesajen-sesajen, dengan melakukan ritual-ritual ruatan dan lain sebagainya, karena Al-Malik hanya Allah. Dan Al-Malik itu disembah dengan cara yang telah dia tentukan, yaitu kita sholat. Nah, itu gak ada masalah. Ar-Razzaq artinya Allah yang memberikan rizki. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapatkan, semuanya berasal dari Allah. Maka gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jangan menyimpan jimat-jimat yang kita yakini dapat mendatangkan rizki. Ini gak ada masalah. Tetapi kalau sekedar kita berkumpul lalu bernyanyi Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Maliku Al-Kudus Assalamu Al-Mu'min, lalu kita berwirid bersama-sama berkumpul lalu mengirimkannya kepada orang-orang yang sudah meninggal, wallahualam bissawab, itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita membacakan Al-Fatihah bersama-sama, membaca Yasin, tahlil, tahmid dan yang lain sebagainya, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin ya, mau berangkat haji itu amalannya kan begitu. Lalu mau akikah itu lagi yang dibaca, ada yang meninggal itu lagi, akan masuk rumah itu lagi dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat urutan-urutannya, tata caranya, ini adalah perkara-perkara yang baru dalam agama yang kita tidak temukan dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Tapi kan Ustaz baik, seandainya baik, tentulah para sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mendahului kita di dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan dari Banjarmasin, Ibu Tri Maresa. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, suara Ibu tolong dinaikkan. Suaranya tidak terdengar jelas di studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan. Ketika seseorang sakit, iya Ibu, lanjutkan Ibu. Pertanyaannya, ketika seseorang sakit, Ustaz, yeah, kemudian berobat, minum obat, lalu kita berdoa, mudah-mudahan obat yang kita minum ini bisa menyembuhkan sakit yang menyembuhkan sakit kita. Iya. Nah, apakah perbuatan seperti itu termasuk syirik, Ustaz? Baik. Itu saja, Ibu. Nggih, ya. Terima kasih. Baik, Ibu Tri Maresa dari Banjarmasin, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan kesembuhan. Wallahu a'lam bishawab, ketika seorang muslim membeli obat ya yang sesuai dengan penyakit yang dia alami, kemudian dia mengambil air, lalu dia berdoa, ya Allah, dengan obat ini berikanlah saya kesembuhan, tidak masalah. Itu bagian dari berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, niscaya aku kabulkan. Yang syirik itu adalah disebutkan ketika kita berobat, lalu obat itu cocok dengan kita, lalu kita katakan obat ini manjur, obat ini cocok, obat ini hebat. Jadi kita nisbatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebelum kita menceritakan tentang obat tersebut, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena obat itu hanya sebab, dan yang menentukan obat itu bermanfaat bagi kita dialah Allahu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam banyak kasus ada dua orang yang memiliki keluhan yang sama, sakitnya sama. Lalu datang ke dokter yang sama, diberikan resep obat yang sama, yang satu sembuh, yang lain tidak sembuh. Karena kenapa? Pada hakikatnya kesembuhan itu berasal dari Allah. Adapun kita berobat itu adalah bentuk ikhtiar. Terkadang Allah mencatat kesembuhan dari berobat yang kita lakukan, dan terkadang Allah hendak menguji kita. Maka sebelum kita minum obat, saat kita minum obat, perbanyaklah berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita mengamalkan bacaan tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dan ditambah astagfirullah pada waktu sebelum iqamah salat subuh? Ya Allah, saya tidak tahu ada dalil khusus terkait dengan hal itu ya. Tetapi itu adalah zikir yang bagus kita baca di waktu kapanpun. Jadi sambil ibu menunggu atau bapak penanya menunggu datangnya waktu fajar atau menunggu iqamah, kita mengulang-ulang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu sesuatu yang baik ya, tanpa kita membatasi waktunya, tanpa kita membatasi apa bilangannya, kecuali memang kalau ada dalil yang sahih yang membatasi bilangan dan waktunya, tentunya kita mengamalkannya ya. Tetapi kalau kita amalkan itu sebelum subuh atau kapanpun sambil menunggu waktu iqamah, tidak masalah ya. Walaupun sebagian kaum muslimin saya lihat di Jakarta pakai mic ya, pakai mic dengan suara yang keras sambil misalnya 10 menit menunggu waktu iqamah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sampai kadang kita yang sholat sunnah di masjid itu tidak khusyuk karena kerasnya suara itu. Oleh karenanya masing-masing sajalah. Kalau ingin berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallah, ya masing-masing membaca ya sesuai, dan ada yang membaca zikir, ada yang berdoa. Karena di antara azan dan iqamah banyak amalan. Salah satunya adalah berdoa kepada Allah. Mustajab. Oleh karenanya begitupun ada yang lagi sholat qobliyah subuh yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Oleh karenanya saya berpendapat tidak perlu kita berzikir di masjid dengan speaker yang tinggi suaranya, seluruh masjid terdengar, padahal di dalamnya ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang berdoa, ada yang sholat sunnah, tidak terdengar apa, hilang kehusyuan. Adapun sekedar bapak atau ibu di rumah menunggu waktu iqamah membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, enggak ada salahnya ya. Ini adalah zikir ya, perbanyak berzikir kan begitu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tetapi ketika Allah tidak membatasi bilangannya, ya jangan dibatasi. Ketika Allah dan Rasul tidak membatasi waktunya, jangan dibatasi. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita ke masjid ternyata tidak lama lagi sudah masuk waktu sholat subuh, apa yang lebih utama dikerjakan, sholat tahiyatul masjid atau qobliyah subuh? Tentunya qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh lebih utama. Dan niatnya tahiyatul masjid atau qobliyah? Iya, qobliyah subuh. Karena qobliyah subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, baik ketika beliau melakukan safar, apalagi dalam kondisi mukim. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat di waktu fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Au kama qala Rasulullah SAW. Dalam hadis dikatakan, Aisyah Ummul Mukminin berkata, ma ra'aitu Rasulullah asyaddu ta'ahudan min raka'atil fajr. Aku tidak pernah melihat Rasul begitu sungguh-sungguh menjaga salat sunnah melebihi dua rakaat fajar. Baik. Ada Pak Abdurrahim di Riau, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Saya Sudarwito, saya Abdurrahim dari Bengkalis Riau. Barakallah Bapak Abdurrahim, silakan Bapak. Di tempat saya ini Pak, ada sekumpulan haji, ikatan persaudaraan haji itu mengadakan wirid setiap bulan kan? Baik. Setiap bulan, lalu sebelum wirid pengajian itu diadakan sholat berjamaah. Iya. Sholat sunat berjamaah, sholat duha, sholat tasbih, sholat taubat. Jadi dengan apakah itu ada contohnya dari Rasulullah sholat sunat seperti itu, sholat duha, sholat tasbih, sholat taubat dilaksanakan secara berjamaah, kemudian membaca ayatnya Fatihah maupun ayat Quran itu dengan suara jahar. Apakah memang ini ada contohnya dari Rasulullah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab ya. Hukum asalnya salat duha ada dalam Islam. Salat tasbih ada dalam Islam. Bertobat setelah kita salat sunnah dua rakaat tidak masalah, diperbolehkan. Itu secara umum. Yang kedua, pertanyaannya bolehkah kita berjamaah dalam salat sunnah selain daripada salat tarawih atau salat Idul Fitri dan Idul Adha? Wallahu a'lam bishawab, ya disebutkan oleh para ulama bahwasanya diperbolehkan kita melaksanakan salat sunnah berjamaah, tetapi tidak didawamkan kecuali dalam salat tarawih. Jadi kalau sekali-kali kita salat duha berjamaah tidak masalah menurut para ulama, karena itu pernah dilakukan oleh Nabi, yaitu salat sunnah berjamaah. Beliau pernah salat bersama Ibnu Abbas misalnya di rumahnya Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha. Jadi sekali-kali tidak masalah kita melakukan, tetapi tidak mendawamkan atau tidak melakukan terus-menerus salat sunnah secara berjamaah. Apalagi di siang hari dan dijaharkan bacaannya. Itu tidak ada petunjuk dari Nabi bahwa disunnahkan misalnya sebelum pengajian salat duha dulu, habis salat duha salat tasbih dulu, lalu setelah salat tasbih salat taubat misalnya. Itu kita tidak mendengar ada petunjuk dari Nabi atau ada anjuran dari Khulafaur Rasyidin atau yang lain sebagainya. Kalaupun bapak sholat duha, misalnya kita hadir di majelis ilmu, di masjid ya, di Riau ada masjid besar misalnya, kita masuk ke sana, sambil menunggu pengajian dimulai, kita sholat duha, oh, itu bagus. Lalu setelahnya kita misalnya, oh masih panjang ini, belum mulai, kita sholat tasbih dengan cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya silahkan saja. Lalu kita bertobat memohon ampun, silahkan. Tetapi ketika itu didawamkan menjadi sesuatu yang seolah-olah disunnahkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita khawatir jatuh ke dalam perkara-perkara yang baru dalam agama. Rasulullah berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dengan perkara yang baru. Dan perkara yang baru itu terkadang ibadahnya memang ada dalam Islam, tetapi dibentuk dengan cara yang baru, ya, apalagi dengan bacaan yang jahr. Kalau ada pertanyaan, boleh enggak menjahrkan sholat di waktu siang? Ini sudah kita bahas dalam pembahasan Serambi Nabawi, bahwa Rasulullah itu pernah sholat zuhur menjahrkan bacaan. Tetapi di situ dijelaskan bahwa jahrnya Rasul dalam sholat siang itu dalam rangka mengajarkan bacaan. Dan itu tidak didawamkan, pernah. Pernah itu berbeda dengan sunnah. Tetapi kalau itu didawamkan setiap pekan, setiap bulan, terus menerus, seolah-olah itu menjadi bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi, tentunya yang seperti ini lebih baik dihindari. Ya khawatir kita terjatuh ke dalam perkara yang baru dalam masalah agama. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah keutamaan seorang muazzin di saat mengumandangkan azan? Seperti apakah kalimat salawat kepada Rasul sesuai sunnah? Pak Razik dari Zambi. Allah alam bisawab ya, dalam hadis Rasulullah berkata kepada Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, engkau adalah orang yang senang tinggal di badiah, di kampung, di tengah-tengah gurun. Apabila datang waktu salat, kumandangkanlah azan. Karena tidaklah azanmu didengar oleh hewan atau manusia atau jin sekalipun, kecuali mereka akan menjadi saksi kebaikan untukmu pada hari kiamat. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling atwalul unuqan, orang yang paling panjang lehernya kelak pada hari kiamat, adalah orang-orang yang muazzin, orang-orang yang mengumandangkan azan. Jadi orang-orang yang mengumandangkan azan memiliki keutamaan kelak, baik di dunia pahala mereka besar ataupun kelak di akhirat mereka memiliki keutamaan. Tata cara bersolawat, tentunya ini pernah ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memerintahkan kami bersolawat ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat? Maka beliau berkata, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu insyaallah kita bahas hari Senin di dalam rubrik Serambi Nabawi. Lalu boleh tidak ditambah kata Sayyidina? Ada dua kata para ulama. Di luar sholat silahkan saja kita mengucapkan kata Sayyidina. Di luar sholat kita mengucapkan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Tetapi di dalam sholat, bacaan yang sudah ditentukan bacaannya tidak ditambah, tidak dikurangi. Harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Dan beliau mengajarkan kita tidak perlu membaca Sayyidina di dalam salat. Tapi di luar salat silakan saja, tidak masalah. Saya mau bertanya masalah wirid. Apakah boleh wirid amalan surah Al-Fatihah 20 kali sesudah zikir sunnah Rasul setiap sudah sholat fardu? Membaca Fatihah adalah kebaikan, tetapi sesuatu yang tidak dibatasi, jangan dibatasi. Kalau kita batasi, itu masuk kategori membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, yang itu dilarang. Apa hukumnya baca subhanallah? Bagus. Apa hukumnya membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar? Bagus. Tetapi jangan dibatasi. Kita tidak punya hak membatasi. Yang berhak mengatakan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, itu asyari. Yang berhak menentukan syariat ya Allah melalui lisan Rasulnya. Yang berhak menentukan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di waktu subuh 10 kali, di waktu subuh di waktu maghrib 10 kali, itu adalah syariat, bukan kita. Yang berhak menentukan ketika sujud subhanallah rabbiyal a'la 3 kali, subhanallah rabbiyal azim 3 kali, itu syariat, bukan kita. Artinya apa yang telah dibatasi jumlahnya oleh syariat, jangan kita melanggarnya. Ya, jadi jangan sampai kita bilang, kok cuma 33 sih zikirnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tanggung 35 saja. Ya jangan, komitmen. Ya. Dan apa-apa yang tidak dibatasi jumlahnya, jangan dibatasi. Ya, dan Rasul tidak pernah mengajarkan kita setelah sholat, mendawamkan wirid baca Al-Fatihah 20 kali. Itu tuntunan dari siapa? Lalu kalau kita katakan Anda menjaga baca Fatihah 20 kali setelah sholat, itu wajib atau sunnah? Kita bertanya begitu, itu wajib atau sunnah? Nanti jawabannya antara wajib atau sunnah. Kalau dikatakan wajib, siapa yang mewajibkan? Oh enggak, ini enggak wajib, ini sunnah. Siapa yang menyunahkan? Kan begitu. Karena ibadah itu ya kalau enggak wajib, sunnah. Lalu kita tanya, baca Fatihah 20 kali setelah sholat yang didawamkan itu wajib atau sunnah? Ya harus dipilih salah satunya. Karena tidak mungkin mubah, karena dengannya kita berharap pahala. Berarti antara wajib atau sunnah. Dan juga tidak mungkin akan dikatakan haram atau makruh. Ya jawabannya salah satunya, wajib atau sunnah. Kalau dijawab wajib, siapa yang mewajibkan? Artinya kalau ditinggalkan berdosa. Dan kalau dikatakan itu sunnah, siapa yang mensunnahkan? Artinya kalau kita katakan itu sunnah, artinya Rasul pernah mendawamkan, pernah melakukan. Di buku mana kita dapatkan yang seperti itu? Apakah di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain sebagainya. Jadi berhati-hatilah dalam beramal. Hendaknya kita berusaha komitmen dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memurnikan agama ini dari perkara-perkara yang bukan bagian dari agama. Karena siapa yang melakukan satu amal yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya tidak juga diajarkan oleh para khulafaur rasyidin, maka amalan tersebut tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddud. Siapa yang melaksanakan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.